الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله على كسبتنا إني الله سبحانه وتعالى memberikan peringatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Matan Al-Aqidah Tuhawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Tuhawi rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan apa yang beliau sebutkan untuk kita menyebutkan para sahabat radhiyallahu anhum dengan ucapan yang bagus. Demikian juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukannya maka telah lepas pada diri dia itu sifat-sifat kemunafikan. Man ahsana qawlan fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aswajihi at-tahirat min kulli danas wa dhurriyyatihi al-muqaddasin min kulli rijsin faqad bari'a min an-nifaq. Maka dia telah berlepas diri dari sifat-sifat munafik. Demikian juga kita menyebutkan mereka para ulama salaf dengan ucapan-ucapan yang bagus juga. Wa alama salaf, ulama salaf minas sabiqin wa man badaw minat tabi'in al-khairul athar wal fikih wan nadhar la yusbaruna ila bil jamil. Tidaklah disebutkan mereka itu kecuali dengan nama yang bagus. La yusbaruna illa bil jamil. Tidaklah disebutkan mereka para ulama, ulama-ulama salaf, kecuali dengan ucapan yang bagus. Paman dakwahum besok bahwa Allah berisabil. Barang siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan, membicarakan mereka tidak menghormati kehormatan mereka para ulama, baik mereka para sahabat, demikian juga tabiin dan setelahnya, bahwa Allah berisabil, maka mereka, maka orang itu tidak di atas jalan yang lurus. Demikian juga kita meyakini tentang wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga karamah-karamah mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Nabi SAW. Bersamaan dengan itu kita tidak melebihkan mereka dengan para Nabi Allah SWT. Maka disebutkan oleh beliau, wa nabiyun wahid khairu min sa'iril awliya. Satu Nabi saja itu lebih bagus dari semua kekasih-kekasih Allah SWT. Dan mereka adalah orang-orang yang soleh dipilih oleh Allah SWT. Kemudian kita akan bicarakan apa yang dibawakan oleh beliau berikutnya tentang tanda-tanda hari kiamat. Termasuk dari akidah kita adalah meyakini adanya tanda-tanda hari kiamat. Qala rahmatullahi alaih, wa nu'minu bi asrati sa'ah. Dan kita beriman dengan tanda-tanda as-sa'ah. As-sa'ah yakni terjadinya hari kiamat. Waktu, yakni as-sa'ah sendiri artinya adalah waktu. Di situ ada alif lam. Alif lam ahdiyah, yakni alif lam yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan, yakni saatnya terjadi hari kiamat. Dan asyarat jamak dari syaratun, yaitu alamah. Faqad jaa asyaratuha, ini telah datang alamat-alamatnya. Kita beriman dengan alamat-alamat atau tanda-tanda hari kiamat yang dibawakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, demikian juga di dalam hadis Nabi SAW. Wa nu'minu bi asrati sa'ah min khurujid dajjal. Di sini yang beliau sebutkan adalah min khurujid dajjal, dari keluarnya ad-dajjal. Suatu yang ma'ruf. Bahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari ad-dajjal ini. Sebelum kita mengucapkan salam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membimbingkan pada kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan berlindung dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Disebutkan nanti bahwa di antara sebabnya dengan kita membaca awal surat Al-Kahfi, barang siapa yang membacanya maka terlindungi dari fitnah Dajjal, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kemudian juga di antara tanda asa hari kiamat berikutnya adalah wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, nisbah kepada Maryam al-Batul, yakni yang tidak menikah. Biasanya seseorang kan nisbah kepada bapaknya, di sini kepada Maryam as-Siddiqah, perempuan yang jujur alaihissalam. Tidak disebabkan kepada bapak karena beliau tidak mempunyai bapak, Nabi Isa. Sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan Nabi Adam tanpa bapak, demikian juga tanpa ibu, demikian juga menciptakan istrinya Hawa tanpa ibu, demikian juga Allah mampu untuk menciptakan Nabi Isa tanpa bapak. Mampu. Yang dari situ kemudian tersesatnya orang-orang Nasrani. Alhamdulillah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Mereka menyebut sebagian mereka dengan Tuhan Bapa dan semisalnya. Kita beriman tentang turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam minas sama, dari langit. Wa nu'minu bi thulu'i syamsi min maghribiha. Kita beriman juga dengan terbitnya matahari dari arah maghrib, dari arah barat. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap hari matahari itu minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terbit dari arah timur dan diizinkan sebagaimana kita alami sekarang ini. Tetapi kemudian dia minta izin matahari ini untuk terbit dan Allah tidak izinkan dan terbit dari arah barat, maka terjadilah hari kiamat. Setiap hari kita meyakini hal yang demikian bahwa matahari itu minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terbit. Dan terbit sebagaimana biasa kita alami dari arah timur. Kemudian nanti ketika akan terjadi hari kiamat, dia terbit keluar dari arah barat. Kemudian juga wa khuruji dabbatil ardi, keluarnya dabbah. Dabbah itu binatang melata, binatang yang dia itu berjalan di atas bumi. Dabbah, keluarnya binatang melata. Melata ini yang berjalan di atas bumi sebagaimana kambing, sapi dan sebagainya. Ini keluar binatang yang melata ini, binatang bumi ini, min maudhiha, dari tempatnya. Ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat selain dari yang lainnya. Nanti akan disebutkan di antaranya yang ada dalam hadis 10 dari tanda-tandanya. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, demikian juga saya memberikan penjelasan bahwa terjadinya hari kiamat ini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Yang di situ diambil istinbat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga bahwa Nabi SAW beliau mengatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La taqumu sa'ah hatta la tuqal fil ardi Allah Allah." Tidak tegak hari kiamat sampai tidak ada yang mengucapkan di muka bumi itu Allah Allah. Ketika sudah tidak ada seorang pun yang mengatakan Allah Allah, tidak ada yang menyebut Allah Allah, entah di situ Allahu Akbar atau kalimat syahadat la ilaha illallah atau azan atau yang semisalnya, tidak ada yang mengatakan. Apalagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tidak ada seorang pun di muka bumi itu, ya Nabi juga menyebutkan bahwa nanti di antara tanda hari kiamat dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa perempuan waktu itu laki-laki yukawim khumsina mra'ah. Jadi satu laki-laki di situ perempuannya 50. Banyak di situ ini perempuan. Maka pada waktu itu ketika tidak ada disebutkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang mengatakan Allah Allah, maka tegaklah di situ hari kiamat. Terjadilah hari kiamat pada keadaan orang-orang yang semuanya jelek. Sampai tidak ada yang mengatakan Allah saja tidak ada. Kemudian Ibnu Qayyim beliau menyebutkan bahwa tidak ada di situ tujuan diciptakannya makhluk. Sebagaimana kita katakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Adz-Dzariyat Wa maqlaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa uridu minhum min rizki wa uridu ayyut'imun. Wa maqlaqul jinna wal insa. Dan tidaklah aku, yakni Allah SWT menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada aku. Aku tidak minta kepada mereka itu rezeki. Demikian juga untuk memberikan makan padaku. Ma'uridu minhum min rizki wa ma'uridu ayyut'imun. Kalau demikian, ini apabila tujuan penciptaan itu sudah tidak ada lagi, kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Tidak ada seorang pun yang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya lagi mereka ada di muka bumi ini. Karena tujuan mereka diciptakan untuk beribadah. Kalau kemudian tidak ada lagi peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi tujuan dari penciptaan manusia, tidak ada lagi kemudian kehidupan. Terjadilah di situ hari kiamat. Tidak ada manfaatnya lagi kemudian. Untuk apa mereka diciptakan? Semuanya tidak beribadah kepada Allah SWT. Sampai disebut nama Allah saja tidak ada yang mengatakan Allah Allah. Ini demikian. Ini sebagai pembukaan bahwa ketika tidak ada lagi manusia yang beribadah kepada Allah SWT, tidak ada lagi mengucapkan Allah Allah, maka terjadilah di situ hari kiamat. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibn Abil Is di dalam syarah kita tahu ya. Dia mengatakan An Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, dari sahabat Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, orang yang mengatakan ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuswati Tabuk. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Wa huwa fi kubatin min adam. Dan beliau waktu itu di dalam kubah, di dalam kemah semisal itu yang terbuat dari adam, yaitu dari jild, dari kulit. Sebagaimana kita ketahui biasanya buat kemah itu yang bagus kalau dia itu dari kulit. Faqala, kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Udud sitan." Udud yang dihitunglah. Sitan 6 baina yadaysa di depan atau sebelum terjadinya hari kiamat. Mauti. Kemudian Nabi mengatakan yang pertama adalah kematianku. Ini menunjukkan bahwa kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah di antara tanda hari kiamat. Disebutkan apa itu? Yani asratu sa'ah as-sughra. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Dan nanti akan disebutkan juga tanda hari kiamat yang besar. Asratu sa'ah al-kubra. Tanda hari kiamat yang kecil, tanda hari kiamat yang besar. Sebagian membagi menjadi tiga, al-wusta juga, pertengahan. Dan Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, anna wa sa'ah tahataini. Antara aku dengan hari kiamat itu seperti dua ini. Jadi beliau, yakni antara jari tengah dengan jari telunjuk didekatkan. Ini dekat sekali. Antara Nabi SAW dengan apa terjadinya hari kiamat itu. Sebagaimana di sini, Nabi mengatakan kematianku. Summa fathu Baitul Maqdis. Kemudian juga di antara ciri berikutnya adalah dibukanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana itu? Di Masjidil Aqsa. Ya, dan itu termasuk dari salah satu masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian masjid yang dilipat gandakan salat di dalamnya. Adapun Masjidil Haram 100.000 kali. Adapun Masjid An-Nabawi berapa? 1.000 kali. Kemudian Masjid Al-Aqsa 500 kali. Lebih bagus dari masjid-masjid yang lain. Maka di sini akan dibuka nanti Baitul Maqdis. Nabi menyebutkan seperti itu. Apakah sudah terjadi? Sudah terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dibukakan waktu itu Baitul Maqdis, diserahkan kuncinya. Kalau sekarang ini kan tiga agama, semuanya ada di sini. Dibagi-bagi Masjid Al-Aqsa itu. Ada tempat untuk orang Nasrani, ada tempat untuk orang Yahudi, ada tempat untuk kaum muslimin. Kemudian dikalahkan, ya, waktu itu zaman Umar berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian dikalahkan, sebagaimana kita perhatikan sekarang ini. Juga di situ di zaman Salahuddin Al-Ayyubi juga pernah dibuka kembali, dikalahkan orang-orang Nasrani, dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian dikalahkan lagi, sebagaimana sekarang orang-orang Israel berhasil membuat negara di sana, malah negara Israel. Adapun di sini Nabi menyebutkan akan dibukanya, dikalahkan orang-orang yang di sana, kemudian diduduki oleh kaum muslimin, dibukanya Baitul Maqdis. Itu terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai disebutkan waktu itu Umar bin Khattab masuk di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa dalam keadaan beliau merendahkan diri. Ya, dalam keadaan beliau tawadhu. Sampai waktu itu di antara para pendeta berselisih. Ketika masuk di situ Umar bin Khattab, ada yang menaiki kuda, ada yang tidak menaiki. Kemudian mereka berselisih, siapa itu yang akan masuk? Mana pemimpinnya? Kemudian ada yang mengatakan dia di atas kuda, yang lain mengatakan di bawah. Kemudian dikatakan bahwa dari ciri-ciri yang ada, yang menjadi pemimpinnya adalah yang tidak naik. Jadi Umar bin Khattab telah disebutkan waktu itu dalam badan bertawadhu ketika memasuki Baitul Maqdis. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Nabi di sini, tsumma mautan yakhudhu fikum ka ku'asil ghanam. Banyaknya kematian yang mengambil kalian ka ku'as, itu nauq min marad, jenis dari penyakit yang ada di binatang ternak ghanam. Banyak kok terjadi kematian. Tsumma istafadatil mal, kemudian istifadah, yakni banyak harta waktu itu. Sebutkan di zaman Imam Mahdi dan belum terjadi sampai sekarang, ulama'. Demikian zaman Imam Mahdi nanti banyak di situ harta, ya, jadi masih ada nanti zaman di situ ada Imam Mahdi. Sebutkan 7 tahun, ya, dan itu dipenuhi dengan keadilan sampai harta itu banyak. Harta yu'tir rajul mi'ah dinar fayadhilu sakhiton, sampai di situ ada seorang laki-laki memberikan 100 dinar. 1 dinar itu lah ya sekitar 1 juta. Fayadilu sakitan, dalam badan dia sekhut, yakni marah. Kenapa disebutkan lam yujad man yakhuduhu, tidak ada yang mau mengambilnya, semuanya sudah punya harta. Kalau di zaman sekarang mungkin kalau orang mengasih uang 1 juta saja berebut-rebutan, nanti yang disebutkan seperti itu, seorang memberikan harta tidak ada yang mau menerima saking banyaknya harta. Barokah turun waktu itu, sampai disebutkan juga bahwa buah delima itu bisa dimakan oleh 10 orang, oleh orang yang banyak, satu saja. Ada yang barokah yang sangat banyak. Ulalam hal ini belum terjadi. Ya, ulalam demikian. Tsumma fitnah la yabqa baitun min al-araf illa dafratuhu. Kemudian terjadi fitnah, tidak tersisa rumah dari rumah yang ada di orang Arab kecuali akan masuk fitnah tersebut, cobaan tersebut. Tsumma hudnah takunu bainakum wa baina banil asfar. Kemudian terjadi perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar, ini orang-orang Nasrani. Ini anaknya Al-Asfar sendiri artinya kuning. Ya, ini orang Nasrani, julukan untuk orang Nasrani. Terjadi perdamaian. Faya berdirun, kemudian mereka melakukan pengkhianatan. Faya tunakum tahta samanin goya. Kemudian mereka datang, orang Nasrani itu menghadapi kalian di bawah 80 goya. Tujuan dalam riwayat yang lain ini royah bendera. Mereka mempunyai pasukan-pasukan sampai 80 bendera. Tahta kulli goyah, setiap goyah, setiap bendera itu isna asyara alfan, ada 12 ribu pasukan. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain yang menyebutkan lebih lengkap lagi ciri-cirinya, disebutkan 10 di sini. An Hudzaifah Ibn Usaid Hudzaifah bin Asid qala radhiyallahu anhu ittala'a Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, muncul Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami, wa nahnu natadzakkaru sa'ah, dan kami sedang memperbincangkan terjadinya hari kiamat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matadzakkarun, apa yang kalian perbincangkan? Qalu nadzkuru sa'ah, kami memperbincangkan hari kiamat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha lam takum, sesungguhnya hari kiamat itu tidak terjadi, hatta tarawna qablaha asyar ayat, sampai kalian melihat 10 ayat, 10 tanda-tanda. Pada kalau kemudian Nabi menyebutkan 10 itu apa? Dajjal. Dajjal sendiri disebutkan para ulama seperti kalimat kadzab, wasnan wa makna, maknanya dan wazannya, bentuk susunan katanya itu sama. Dajjal dan kadzab, yakni pendusta. Ya, dajjal itu adalah pendusta. Dan disebutkan bahwa dikatakan dia Al-Masih, Al-Masih Dajjal, kan kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari apa? Dari fitnah Dajjal. Wal fitnah Masih Dajjal. Dan fitnahnya Al-Masih. Al-Masih ini yang diusap. Maksudnya apa? Yang diusap matanya, buta salah satu matanya. Sedangkan Nabi Isa juga dijuluki dengan Isa. Ismu Isa Masih Ibnu Maryam. Ya, julukannya Al-Masih juga. Maksudnya di sini al-masah, yakni mengusap. Sama-sama dari kalimat masah, yakni mengusap. Yaitu beliau bisa mengusap. Mengusap orang yang sakit mata, bisa sembuh. Demikian juga orang yang sakit kulit, bisa sembuh. Wa'ubrihul ardhaha wal-abrasa wa'il mawta bi'idhnillah. Kami bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit. Demikian juga orang yang dia itu buta. Bahkan bisa menghidupkan mauta orang yang mati. Bi'idhnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita perhatikan, karena Nabi Isa sendiri beliau banyak ya kemudian menyembuhkan orang, berdakwah dengan jalan itu, diikuti oleh para pengikutnya kan, sampai kita perhatikan sekarang. Orang-orang Nasrani itu banyak mereka itu berdakwahnya dengan apa? Dari sisi kesehatan. Membuat rumah sakit, tujuannya semua agar apa? Kemudian orang-orang ini apa? Masuk Islam. Orang-orang muslim yang lemah-lemah imannya itu kan disembuhkan, berarti dan sebagainya masuk Islam. Jadi mereka menempuh jalan-jalan seperti Nabi Isa dengan jalan memberikan pengobatan. Sampai kita perhatikan sekarang ini banyak di seluruh rumah sakit, bahkan harga yang murah dan sebagainya, untuk apa? Untuk berdakwah. Sebagaimana dulu Nabi Isa alaihissalam, ini beliau bisa mengusap orang-orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Bismillah, beliau mengatakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun dajjal di sini juga al-masih, tetapi maksudnya adalah terusak matanya, buta salah satu matanya. Ciri yang pertama adalah itu. Tanda hari kiamat yang pertama yaitu ad-dukhan. Ad-dukhan yakni asap. Adanya nanti asap. Kemudian yang kedua adalah dajjal, keluarnya dajjal. Wadabah, binatang yang tadi kita sudah sebutkan sebagian yang di itu berjalan. Sebagian mengatakan dabah seperti apa? Kemarin ada orang mengatakan di Sulawesi keluar dabah, berarti sudah dekat hari kiamat. Dengan apa? Dengan ular yang dia itu ada kakinya, padahal bukan ular ternyata. Dan bukan itu ciri-ciri hari kiamat dengan keluarnya itu, bukan dabah. Nanti kalau sudah terjadi, muncul dia itu benar-benar terjadi hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sebab ini oleh Ibn Abi'is di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun, surat An-Naml ayat 82. Jadi apabila ya, wa idza waqa'al qawlu, apabila ucapan itu terjadi alaihim, kepada mereka, akhrajna, kamu keluarkan bagi mereka itu dabbah, binatang melata dari bumi, tukallimuhum, mengajak bicara mereka. Binatang ini berbicara dengan manusia. Mengatakan apa? Annana satanu bi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia dengan ayat-ayat kami tidak meyakini, tidak beriman. Berbicara waktu itu. Demikian juga hal yang turun ila antatiyamul malaikatu au ya'ti rabbuka au ya'ti ba'du ayati rabbik. Di dalam mereka menunggu kecuali datangnya para malaikat pada mereka. Demikian juga Rabbmu, demikian juga sebagian ayat-ayat Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datang sebagian tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat manusia itu imannya. Tidak ada manfaatnya mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Apa itu keluarnya binatang ini nanti? Lam takun amanat min qablu aw kasabat bi imani khairu. Ini tidak bermanfaat iman yang mereka miliki waktu itu. Keluarnya di situ binatang melata ini berbicara nanti dengan manusia. Jadi tadi disebutkan oleh Nabi SAW, yang pertama adalah dukhon, asap, kemudian dajjal, kemudian dabah, binatang ternak. Jadi tulis tanda hari kiamat yang besar, yang pertama tadi asap, kemudian dajjal, keluar dajjal ini, kemudian dabah, binatang ternak. Kemudian yang keempat, wathuluk isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, demikian juga Ya'juj wa Ma'juj. Sudah enam ini. Ya, nanti ada Ya'juj wa Ma'juj. Jumlahnya sangat banyak sekali. Disebutkan dia dari Bani Adam juga. Ya, dari Bani Adam. Yang Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi bahwa Ya'juj, Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa keluar. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh, fala najru laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Waktu itu meminta kepada Dzulqarnain. Sesungguhnya mereka mengatakan, kaum itu mengatakan, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan. Bisakah engkau membuat antara kami dengan mereka itu sada, penutup? Kemudian kami beri kamu upah. Tapi kemudian tuh orang lain tidak meminta upah itu. Kemudian dia membuat apa? Membuat benteng. Dalam hadis saya disebutkan bahwa waktu itu hampir setiap hari, ya Ya'juj dan Ma'juj ini yang jumlahnya banyak, sampai disebutkan dalam saya Muslim itu laut itu sampai habis. Bukhairah, yakni bahar laut yang kecil itu sampai didatangi habis, diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan sekarang ini Allah SWT menyebutkan ya dalam surat Al-Kahfi bahwa dia masih di dalam benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Atuni sumber al-hadid, berikan kepadaku besi. Kemudian diolah di situ oleh Dzulqarnain sampai dibuatkan di situ benteng. Sebutkan bahwa setiap hari dia itu menggali benteng tersebut, tembok itu digali. Kemudian apa? Ketika dia sudah melihat di situ ada bayangan matahari, yakni sinar matahari itu sudah mau tembus gitu. Kemudian dia mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj yang banyak ini mengatakan, besok kita akan apa? Kita akan teruskan. Tapi tidak mengatakan insya Allah. Besoknya didapati benteng itu sudah kembali lagi. Kemudian digali lagi juga seperti itu. Dan kita beriman dengan masalah ini. Dan tidak akan terbuka sampai nanti diizinkan oleh Allah SWT nanti. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu semua dalam kisahnya juga waktu itu dia ketika sudah merasa sudah menghabisi manusia waktu itu, karena waktu itu dengan Nabi Isa diselamatkan di suatu tempat dan Nabi Isa berdoa kepada Allah SWT. Kalau mau disebutkan hadisnya panjang, semua di Riyadhus Shalihin nanti kita baca sebagian. Ya waktu itu Nabi Isa membawa manusia untuk melepaskan diri dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj, ya ini jumlahnya sangat banyak ini, merasa sudah berhasil mengalahkan penghuni bumi. Kemudian dia mengatakan, mereka mengatakan kita sudah menyelesaikan penghuni bumi, sekarang masih tersisa yang ada di langit. Ini dengan kesombongan mereka. Kemudian disebutkan bahwa Allah SWT mengirimkan, ya mereka memanah ke atas, kemudian dikembalikan panah itu dan mereka mati semua. Mereka mati semua. Ya, Ya'juj yang ada Ma'juj yang demikian banyaknya mati semua. Ya, dengan apa hujan yang ada, bangkainya itu bau sekali. Ya, kemudian dikirimkan oleh Allah SWT. Kemudian hilang bau. Demikian juga Ya'juj dan Ma'juj ini. Demikian. Ini yang keenam. Kemudian sebutkan yang ketujuh adalah wasalasah khusuf. Tiga khusuf terjadinya gerhana. Khusfun bil masrik, wa khusfun bil maghrib, wa khusfun bi jaziratul Arab. Entah bagaimana ini terjadi tiga kali gerhana. Yang ada di sebelah timur, ada yang ada di sebelah barat, kemudian apa? Yang ada di Jaziratul Arab. Jaziratul Arab itu perbatasannya kalau barat yaitu Yaman, ya. Kemudian sebelah timur itu adalah Irak. Sekarang ini ada kabar lagi katanya mau terjadi perang dan sebagainya. Dibunuh itu orang Iran, dan kemarin kita mendengar di sebagian masyarakat mengatakan ini kita gembira dengan terbunuhnya Jenderal Iran ini. Kemudian katanya Iran mau menyerang dan sebagainya, ada yang mengatakan terjadi perang dunia ketiga dan sebagainya. Jadi mereka bicara seperti itu lah. Yang sebenarnya mereka orang Yahudi di belakang semua itu. Orang Amerika sendiri yang menguasai orang Yahudi juga. Iran juga, Syiah mendirikan juga orang Yahudi juga. Abdullah Ibn Salul. Demikian. Abdullah Ibn Saba al-Yahudi, orang Yahudi, Abdullah Ibn Saba. Yang munafik itu memang aku sebagai Islam tapi ingin menghancurkan kaum muslim. Jadi kembali ke Yahudi juga dengan mau lebih-lebihkan Ahlul Bait yang mengatakan bahwa Abu Bakar merebut kekuasaan Ahlul Bait dan sebagainya, keputusan mereka ya, sampai kemudian membuat kelompok itu menghancurkan kaum muslimin. Mereka ingin menghancurkan kaum muslimin. Nah sekarang ini kalau kita lihat dari kabar seperti itu, mereka perang sendiri, ulangan apa yang terjadi di belakang itu semua. Ya, ini demikian. Adapun Jazirah Arab sebelah timur adalah Irak itu, kemudian sebelah baratnya adalah Yaman, kemudian utara dan selatannya, kalau yang selatan Hadramaut, kemudian yang atau Aden itu, kemudian yang sebelah utara Suriah, daerah-daerah itu. Itulah Jazirah Arab. Adapun Mesir, Aljazair, walaupun mereka berbicara dengan bahasa Arab, yang rojul Arab bukan termasuk Arab. demikian terjadinya khusuf ini. Wa akhiru dzalika nar takhruju minal yaman, yang paling akhir dari itu adalah keluarnya api. Api itu keluar dari Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim, mengusir manusia di padang mahsyar, di tempat mahsyar bangsa itu, di tempat tempat mereka nanti apa dikumpulkan di situ. Kemudian terjadilah hari kiamat. Jadi hari kiamat kemudian nanti ataupun padang mahsyar yang sebenarnya nanti setelah terjadinya hari kiamat, ketika manusia mendengar tiupan yang kedua, mereka dibangkitkan lagi dikumpulkan di padang mahsyar. Ataupun di sini mereka berkumpul nanti dengan api yang membawa mereka itu di tempat berkumpulnya mereka itu. Disebutkan juga bahwa api yang keluar ini dari Yaman itu dari Aden. Dan disebutkan di Aden itu ada gunung berapi yang besar. Juga disebutkan bahwa Aden sendiri kota itu sebenarnya itu adalah bekas dari terjadinya letusan gunung berapi. Di situ ada gunung berapi yang besar itu. Ya di situ. Dan nanti ulama alam di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa api itu nanti akan menggiring. Wa akhiru dzalika nar takhruju minal Yaman. Api yang keluar dari negeri Yaman. Tatrudun nas, mengusir manusia ila mahsyarihim, di tempat berkumpulnya mereka ini. 10 tanda-tanda hari kiamat di sini disebutkan oleh Nabi SAW. Demikian juga ada hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW tentang permasalahan ini. Di antara mereka menyebutkan para ulama bahwa tanda-tanda ini terbagi menjadi dua. Ya, ma'lufah wa ghairu ma'lufah. Ma'lufah yakni yang bisa apa? Yang bisa berbicara. Ini berupa manusia. Seperti apa? Dajjal, demikian juga Nabi Isa, demikian juga Isa bin Maryam alaihissalam, demikian juga yang lainnya. Demikian juga Ya'juj dan Ma'juj, itu ma'lufah juga karena dari Bani Adam, di anhum bashar, mereka ini adalah manusia. Kemudian ada yang ghairu ma'lufah, yang tidak bisa berbicara. Seperti tadi, terbitnya matahari, demikian juga keluarnya api, demikian juga gerhana, demikian juga binatang nanti yang berbicara itu. Ya, demikian sebagian membagi-bagi kepada mana itu. Adapun Imam Nawawi, beliau menyebutkan di dalam Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah itu. Beliau sebutkan di sini banyak hadis, ya, dalam hadis ini. Dalam kitab yang beliau sebutkan dalam Riyadhus Shalihin ini, bab hadis ad-dajjal wa asratis sa'ah wa ghairiha. Bab hadis-hadis tentang dajjal dan tanda-tanda hari kiamat. Di ada hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Sebutkan di sini oleh beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya mungkin bisa dicatat di sini. Bahwa beliau mengatakan ghairu dajjal akhwafani alaikum, tidaklah dajjal yang aku takutkan menimpa kalian. Iyakhruju anna fikum, apabila dia keluar dan aku masih bersama dengan kalian, fa'ana hajijuhu dunakum, aku membela kalian menghadapi mereka. Wa yakhruj wa lastu fikum, dan apabila dajjal itu keluar dan keluar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar nanti dan Nabi telah meninggal. Wa lastu fikum, dan aku tidak di hadapan kalian, famrun hajijun nafsihi, setiap orang itu melindungi diri dia masing-masing. Sampai disebutkan wa khairu syahid syahid, sebab-sebab seorang yang mati syahid waktu itu yang menghadapi dajjal waktu itu. Waktu itu semua ya yang beriman kepada dajjal, maka dalam pada rezeki yang lapang. Rezekinya lapang luas, bukan dalam hadis Nawas yang sama ini. Bahwa dia waktu itu tanamannya subur, demikian juga binatangnya dalam keadaan gemuk-gemuk, susunya keluar dengan banyak. Kalau tidak beriman bagaimana? Menjadi kering kerontang, binatangnya pada mati, binatang ternaknya. Ini ujian. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Nabi SAW sebelum salam mengucapkan doa tadi. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kalau seseorang sekarang mungkin ya tetap istiqomah ya, mungkin dalam badan mencari rezeki yang di situ umpamanya mereka mengajak untuk murtad atau tidak boleh sholat dan sebagainya, keluar dari pekerjaan seperti itu kan, apalagi nanti di keadaan dajjal lebih berat lagi. Datang dari situ suatu kampung, suatu negeri, kalau mau beriman kepada dia, padahal di dahi dia ada tulisan kafar, bisa dibaca oleh setiap orang. Ya, ada tulisan kafar, ini kafir. Tetapi karena cobaannya berat sekali, yaitu apa yang dia tidak taat kepada dajjal ini, tidak ada hujan. Binatang ternaknya dalam keadaan kurus-kurus, tanamannya pada mati. Ini kan cobaannya berat sekali. Ya, walaupun sudah tahu bahwa dia ini adalah kafir, ya, ini dajjal, benar-benar dajjal, tapi karena cobaan seperti itu. Tapi yang mau taat dengan dajjal dalam keadaan rezeki yang lapang. Ya, demikian. Oleh karena itu kita berlindung dari dajjal ini. Maka waktu itu Nabi SAW mengatakan, apabila dia keluar dan aku tidak di hadapan kalian, maka setiap orang itu membela dirinya masing-masing. Dan sebagus-bagus orang yang mati syahid waktu itu mengatakan kau adalah dajjal. Kemudian dajjal itu dibunuh, orang itu dibelah. Kemudian dihidupkan lagi oleh dajjal itu. Dihidupkan lagi, orang ini masih mengatakan kau adalah dajjal. Aku tidak ragu-ragu kau adalah dajjal. Kemudian dia lepas waktu itu. Ya, ini menunjukkan fitnah sampai seperti itu. Sampai dia bisa apa? Bisa membunuh orang, dihidupkan kembali. Kemudian Nabi menyebutkan di sini dalam hadis nawas ini, wa Allah khalifati ala kulli muslim, Allah adalah penggantiku. Ya, bagi setiap muslim, karena Nabi SAW meninggal. Innahu syabun qatatun ainuhu tawfiyah. Dia adalah seorang pemuda. Dalam hadis Jasasah juga dalam Sahih Muslim, bahwa waktu itu ya Tamim Ad-Dari dia melakukan apa perjalanan. Melakukan perjalanan sebelum masuk Islam, ya, terdampar suatu pulau. Bertemu di situ dengan dajjal. Di situ ada binatang, bertemu dengan Jasasah ini. Binatang dia itu yang penuh dengan bulu. Kemudian ditunjukkan dajjal itu, dia lagi diikat. Kita mengimani seperti itu. Diikat, kemudian bertanya, bagaimana keadaan demikian, apakah sudah keluar Nabi? Nabi sudah keluar. Mengaku sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti sudah dekat keluarnya dengan aku. Bertanya di situ tentang beberapa tanda-tanda. Sebenarnya mengatakan tentang apa? Danau Tiberia itu, yang ada di Israel itu. Sudah mulai surut air itu. Ya, termasuk ciri-ciri dari dekatnya hari kiamat. Kemudian dasar mengatakan bahwa sebenarnya aku sebentar lagi akan keluar. Kemudian Tamim Ad-Dari menyebutkan kisah dia ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menyebutkan hadis tentang masalah dajjal. Disebutkan para ulama bahwa waktu itu Khalifah Harun Ar-Rasyid dia mengirimkan pasukan untuk mencari di mana pulau yang ditemukan oleh Tamim Ad-Dari yang di situ ada siapa? Dajjal. Dicari-cari tidak ada. Ini menunjukkan kelemahan manusia. Ya, sekarang ini juga dicari-cari tidak ada di mana itu. Dia mengatakan istilah-istilah mereka segitiga bermuda dan sebagainya, daerah yang di situ tidak bisa ditempuh. Olah alam. Pokoknya dulu sahabat ini pernah mendapati dajjal di situ. Dan Harun Ar-Rasyid mengirimkan pasukan tidak ketemu. Padahal kan kita kalau perhatikan ya paling sekitar dekat-dekat situ kan. Peta dan sebagainya. Demikian juga posisi Ya'juj dan Ma'juj yang di situ Dzulqarnain membuat benteng itu. Tapi Allah berkehendak walaupun diteliti dan sebagainya tidak ada. Olah alam di mana letaknya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu kemampuannya sangat lemah sekali. Ya, bagaimana di situ Tamim Ad-Dari menaiki perahu bisa mendapati dajjal? Sekarang ini segala sesuatu canggih tapi tidak didapati, kan demikian? Kita mengimani adanya dajjal tersebut. Yang disebutkan waktu itu ditemui oleh Tamim Ad-Dari sedang di belenggu. Di sini Nabi menyebutkan bahwa dia itu syabun kotor, seorang pemuda yang dia itu kotor ini gempal. Ainuhu tawfiyah, matanya seperti pohon seperti buah inab, ini anggur. Kalau anggur itu ada masih tersisa di situ cahaya. Ya demikian dia buta tapi matanya masih ada cahaya tapi tidak bisa melihat. Kani usabihu bi Abdul Uzza bin Qatan. Nabi memisalkan orangnya itu dajjal itu seperti siapa? Seseorang namanya Abdul Uzza bin Qatan. Boleh memisalkan. Kan dulu tidak ada foto dan sebagainya kan? Ini seperti orang itu nanti mengatakan. Dan foto ya, ditinggalkan kalau tidak perlu ya kan, soalnya ada yang terpaksa dan sebagainya. Paman adrakahu minkum, barang siapa di antara kalian mendapati dajjal ini, fal yaqra alaihi fawatih suratil kahfi. Sebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, orang muslim, sebutkan di sini, man habitu asra ayat min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat di awal surat al-kahfi terjaga dari dajjal. Dihafalkan ini ayat 1 sampai 10 di surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kemudian di akhirnya sebutkan di situ kisahnya asal Al-Kahfi ayat yang ke-10. Itu awal kitab di Al-Kahfi, maka Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sampai ayat 10 itu. Tapi mengatakan man hafidho, barang siapa yang menghafal lafadznya, barang siapa yang menghafal 10 ayat di surat Al-Kahfi itu terjaga dari dajjal. Ini diantara sebab hendaknya kita lakukan juga. Sebagaimana dalam riwayat Nawas bin Sa'man ini radhiyallahu anhu, maka hendaknya membaca awal dari surat Al-Kahfi. Situ ada riwayat juga Syalbani mensahihkan yang bawa oleh Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan man qara'a surat Al-Kahfi adha'a lahu nur ma baina jum'ataini. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, ya, jadi tadi kan cuma ayatnya tadi. Di sini Imam Nasa'i menambahkan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, Allah sinari bagi dia itu di antara dua Jumat. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, ya, di hari Jumat, riwayat di hari Jumat di sini, siapa ini menyesuaikan? Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ini, barang itu sebagian mengamalkan hadis ini. Ketika hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, dalilnya ini. Maka Allah berikan pada dia itu cahaya di antara dua Jumat. Sebutkan bahwa Syu'bah, rawi namanya Syu'bah, demikian juga Imam Al-Tawri, mengambil dari riwayat ini tanpa tambahan hari Jumat. Pokoknya dibaca ya, tanpa tambahan hari Jumat. Syalbani mensahihkan, barang siapa membaca surat ini di hari Jumat, maka untuk dia itu mendapatkan cahaya di antara dua Jumat. Yang menambahkan adalah Husain, ya, rawi namanya Husain. Yang ingin mengamalkan ya, mungkin bisa membacanya. Jadi kesimpulannya, barang siapa membaca ayat yang pertama sampai yang ke-10 dari surat Al-Kahfi ini, maka dia dijaga dari apa? Dari fitnahnya dajjal. Ini demikian. Kemudian panjang lebar beliau menyebutkan di sini bahwa nanti Nabi Isa akan turun di menara Beidha, menara putih. Sekarang ada yang ada di Damaskus di Suriah. Ada, itu nanti turun. Samping kanan dan kirinya malaikat turun bersama malaikat Nabi Isa di sana. Kemudian nanti Nabi Isa akan sholat di belakang Imam Mahdi. Dan Dajjal waktu itu hidup selama berapa? Sebutkan 40 hari. Arba'una yawman. Yawman kan sanah, wa yawman kan syahrin, wa yawman kan jum'ah, wa sa'iri ayamihi ka ayamikum. 40 hari Dajjal itu. Satu hari yang pertama seperti satu tahun. Satu hari berikutnya seperti satu bulan. Satu hari berikutnya seperti satu Jumat. Kemudian hari yang lain seperti hari-hari biasa. Ya, ini sekitar kurang dari 2 tahun, semisal itu. Ada Imam Mahdi sebutkan umurnya sekitar 7 tahun, ya waktu itu. Namanya juga Muhammad. Kemudian Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Kemudian juga disebutkan yang membunuh Dajjal itu adalah siapa? Yang dia hidup sekitar tadi kurang dari 2 tahun itu Dajjal itu, tapi demikian berat fitnahnya. Yang membunuh adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebuah dalam hadis ini juga, dalam hadis Nawas bin Sa'man, bahwa pandangan Nabi Isa itu tidaklah yang beliau lihat kecuali orang kafir mati di situ. Sejauh beliau mata memandang. Juga nanti dipatahkan di situ salib, ya, dipatahkan salib-salib, dibunuh di situ, yakni babi-babi, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau mau disebutkan panjang, ya ini dan kita beriman tentang masalah keluarnya nanti Dajjal, demikian juga yang lain tadi. Kemudian juga mereka menyebutkan hadis-hadis yang lain para ulama. Setelah demikian kita cukupkan tentang pembahasan tanda-tanda hari kiamat, yang di situ ada tanda-tanda kecil, demikian juga tanda-tanda besar tadi kita sebutkan. Kita baca berikutnya.